ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قل بالله عزكم الله. Perkara mukhalafah yang sering terjadi di saat prosesi walimatul arus yang berikutnya, yang keempat disebutkan oleh Syekh setelah sebelumnya, juga pernah memajang foto gambar, kemudian yang kedua menutup tembok dengan sajadah, dan yang ketiga mencabut ataupun mencukur alis bagi wanita khususnya, kemudian dirias sesuai dengan seleranya. Dan ini sesuatu yang menjadi perkara lumrah bagi masyarakat kita. Rias pengantin untuk kemudian dibuat tanggal sepisan alisnya. Nah, yang seperti ini termasuk daripada perkara-perkara yang mendatangkan laknat Allah dan Rasulnya. Perkara yang sepele tetapi besar dosanya, karena perbuatan yang dikaitkan dengan laknat itu menunjukkan perbuatan tersebut adalah dosa besar. Yang keempat, beliau menyatakan tadmimul afat wa mukhalafatuha. Tadmimul afat, ini yang pertama, menyemir kuku pakai spek cat, tapi catnya khusus, cat untuk kuku. Wa mukhalafatuha, dan memanjangkannya. Memanjangkan kuku biasanya pada jari-jari tertentu, dan biasanya juga yang suka melakukannya adalah kaum hawa, kaum wanita. Tapi sekarang-sekarang ini kita saksikan banyak ya, tidak hanya perempuan saja, laki-laki suka memanjangkan kuku, walaupun ya dia rawat ya. Tapi memanjangkan kuku itu sendiri sudah sesuatu yang tercela. Apalagi tidak hanya jari tertentu, biasa terjadi kalau tidak jari kelingking ya jari jempol biasanya. Ada bahkan sebagian sudah ngaji, wah bukunya panjang gitu, dinasihati, lu apa ini penting Ustaz, suka kuping iya betul, ada terus terang seperti itu, bagaimana ini penting alam ya. Kita melakukan hadis ini di antara people. Apa yang aku lakukan ini menyelisih daripada people. Ada juga yang jadi jempol. Kenapanya, alasannya apa? Ini penting Ustaz bagi anak, karena ya pekerjaan anak kaitannya dengan kontak. Betul, Mas Fadi. Ayo, alhamdulillah Mas Fadi tidak seperti itu. Alhamdulillah, bisa dengan alat ya kan? Bisa dengan alat, dengan ini, dengan alat batu. Semua tentunya ada kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mesti kita melanggar daripada sesuatu yang dinyatakan sebagai fitrah oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Beliau menyatakan Ar-Rabi' hadhihi al-'adah al-qabihah al-ukhra. Yang keempat, ini adalah kebiasaan jelek yang lain. Allati tasarrabat min fajirat furufan. yang hal ini diadopsi dari wanita-wanita fajir, fajirah, wanita-wanita fajirah. Nah, ini wanita-wanita nakal. Walaupun kalau di sana hal itu bukan sebagai tanda sebagai wanita nakal ya, kebiasaan sehari-hari mereka fasik, orang-orang Eropa. Ila katsirin minal muslimat, yang kemudian hal tersebut dijalankan oleh banyak dari kalangan muslimah. Wa hiya tatmimuhunna li atfarihin bisimal al-ahmar, yaitu dengan mengecat kuku-kuku mereka, mensemirnya, menggunakan celupan warna merah atau yakni kutek ya, biasa dipakai oleh mereka. Al-ma'ruf al-yawbi mainikur, tulisannya begitu, mainikur, yakni manikur. Manikur itu untuk mengecat ataupun mewarnai kuku tangan, pedikur di kuku kaki, biasanya di salon-salon ada ya, seperti itu. Karena juga beberapa salon cuma beritanya seperti itu, beritanya seperti itu, ada manikur ada pedikur. Walaupun aku punya beberapa, dan juga memanjangkan kuku pada sebagian mereka. Bahkan yang paruh waktu sebab ayudon, dan ini juga dilakukan oleh sebagian kaum pria, muda-muda, ya, pria, anak-anak muda sekarang banyak yang melakukan hal tersebut. Fa'inna hadza ma'ana fihi min tadyirin liqa'illah al-mustalzim li la'na fa'ili. Al-mustalzim la'na fa'ili kama alimta anifan wa minat tashabbuh fil kafirat al-manhi an fi ahadits kathirah. Maka yang demikian ini, kata Syekh, bersamaan padanya terdapat tadhir dikhawatillah, merubah daripada ciptaan Allah, jangan membawa dan mendatangkan laknat bagi pelakunya. Sebagaimana telah diketahui, yang kau ketahui baru saja, itu juga merupakan tasabbuh bil kafir, tasabbuh dengan wanita-wanita kafir yang terlarang darinya dalam hadis-hadis yang banyak. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan qadzaikar tuhal bil hadis di setiap shaf di kitab Ijazah Al-Ma'atil Muslimah. Aku telah sebutkan hadis-hadis yang banyak tersebut seluruhnya di dalam kitabku yang ku beri judul Hijab Al-Ma'atil Muslimah, dan tidak banyak diperkenalkan. Larangan tasabuh dengan larangan tasabuh dengan wanita kafir. Alat minha qaulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diantaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tasabba bi qaumin fa huwa minhu." Barang siapa yang tasabbuh dengan satu kaum, maka dia itu bagian dari mereka. Tasabbuh dalam penampilan fisik, baik pakaian ataupun ya gaya, ataupun gaya di sini banyak sekali, gaya bahasa, gaya perbuatan, gaya rambut termasuk di antaranya, memanjangkan kuku dan misalnya ini tasabbuh dari apa ini mau perolehi Al-Albani rahimahullah. Yang pertama mendatangkan laknat Allah, yang kedua tasabbuh dengan wanita-wanita kafirah, yang ketiga fa innahu ayyun mukhalifun lil fitrah, perbuatan tersebut pula menyisi daripada fitrah. Maka kasab terhadap yang kau bawa nikun ini hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan juga Ahmad, juga Abu bin Umayyah dalam Al-Mustakhab, juga dikeluarkan oleh Tahawi dalam Muskilul Athar dengan sanad yang hasan. Semuanya disebutkan oleh Syekh dalam Jamaah Muslimin. Baik. Di samping itu semua juga merupakan mukhalafah terhadap fitrah, menyelisih daripada fitrah. Fitrah yang Allah cipta manusia di atas fitrah tersebut. Fitratallah billati fatara an-nasa 'alaiha. Di surat Ar-Rum ayat 30. Fitrah Allah yang Allah cipta manusia di atas fitrah tersebut. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada lima. Al-ikhtitan, khitan yang kita ma'ruf ya. Khitan sunnah bahasa kita, tepat bahasa Jawa. Baik laki maupun wanita, itu merupakan fitrah. Kalau pada lelaki yang rojik adalah wajib, dan pada wanita yang rojik dan ada khilaf di sana adalah sunnah. Wal istihdad, dan istihdad. Adapun Syekh Ibnu Al-Albani, beliau merujukkan yang wajib semua. Bahkan fitrah di sini semuanya nanti beliau tetap kepada pendapat wajib. Istihdad ibaratnya adalah istif'al min al-hadid, yakni kalimat al-hadid yang artinya besi itu dimasukkan pada wazan istif'al menjadi istihdad. Wal murad bihi isti'alul Musa fi harfi sya'r min makanin maksusin min al-jasad. Yang dimaukan dengan kalimat istihdad itu adalah menggunakan pisau cukur di dalam mencukur rambut yang berada, yang tumbuh pada tempat-tempat tertentu pada badan kita. Wariwat ukhra tu'ayyin dzalika al-makan, dan pada riwayat yang lain, jadi pada lafaz hadis ini lanjutannya nanti bagi riwayat halqul 'anah. Pada riwayat yang lain itu menunjukkan akan tempat yang dimaukan tersebut, yakni al-ana. Al-ana apa? Ini rambut yang tumbuh sekitar daripada kemaluan. Ini disebut dengan istihdad. Bagi riwayat halqul 'ana, yakni mencukur rambut yang tumbuh di sekitar tadi. Waqasu syarif, dan qasu syarif memang ya memangkas, bukan mencukur ya, memangkas daripada kumis, bukan dihabiskan, dipotong, dikurangi, dirapikan pada bagian yang melebihi daripada garis bibir, garis bibir atas ini. Itu batasannya. Dan saya Al-Albani rahimahullah, beliau pernah dalam masalah ini, betul-betul tidak boleh untuk dicukur habis. Bahkan ada akad dari Imam Malik, kalau yang dicukur habis malah disuruh bonjol. Nah, itu amalan daripada hadis kita kata beliau. Perkara yang belum pernah dikenal sebelumnya kata beliau. Nanti akan ada insyaallah. Baik, wa taqlimul aqwa. Taqlimul aqwa memotong daripada kuku. Wa naqul ibt, dan mencabut daripada bulu tiang. Jadi di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW al-fitrah. Al-fitrah di sini kata Syekh Al-Albani ai as-sunnah. Ya, ini sunnah anbiya. Sunnahnya siapa yang dimaksudkan? Sunnahnya para nabi. Alaihimus salatu wassalam. Allati umirna an-nahtadiya bihi. Sunnahnya para nabi yang kita diperintahkan untuk berteladan dengan mereka. Kata An-Nihaya, demikian di dalam An-Nihaya. Yani An-Nihaya itu bi-dhoni bil hadith wal hasan, tulisan daripada Ibnu Hafir rahimahullah. Sehingga al-fitrah di sini, karena maknanya adalah sunnahul anbiya, apakah maknanya semua yang tersebut di sini adalah wajib? Syekh Al-Albani menyatakan wa yujibuni jihadil munasabah qaul Abi Bakar ibn al-Arabi, dan sungguh mengagumkanku, membuatku takjub terkait dengan kesempatan ini, ucapan daripada Abu Bakar Ibnul Arabi. Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Mu'arraf dengan alif lam Al-Arabi, karena ada Ibnu Arabi, ada Ibnul Arabi. La Ibnu Arabi Nakiro, bukan Ibnu Arabi yang tidak pakai alif lam. Yang pakai alif lam itu salah seorang imam besar dalam mazhab Malikiyah. Beliau punya kitab syarah daripada Al-Muwaffaq Malik. Adapun Ibnu Arabi, maka dia adalah seorang sufi, ahlu jadil wujud, dikafirkan oleh para ulama. Sebagiannya mengkafirkan, terutama dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Makiyah, terdapat banyak sekali penyimpangan-penyimpangan akidah dari Ibnu Arabi. Sehingga Syekh menegaskan dengan alif lam, jangan salah, Ibnu Arabi. Karena terkadang terjemahan itu terkadang ya, mereka alif lam itu tidak diterjemahkan. Syekh Al-Utaimin gitu, Syekh Al-Utaimin gitu, ya, alif lamnya kadang dihilangkan. Jadi ya tentunya maknanya sudah berbeda. Ada alif lam dengan tidak itu beda, konsekuensi maknanya juga beda. Hanya saja karena menjadi bahasa kita sehingga terkadang demikian dihilangkan alif lamnya. Maka beliau menegaskan, ini ada alif lamnya. Tayyib, Ibn al-Arabi mengatakan, indi anna al-khisal al-khams. Ya, ini disebutkan oleh Ibn al-Arabi, akhirnya Allah Alam bisa, beliau juga punya kitab syarah hadis. Ini untuk Al-Batul Ahwadi, syarah daripada Sahih At-Tirmidzi atau Sunan At-Tirmidzi. Bisa di sini atau bisa di Sarang Muwaqqa' Allah Ta'ala. Indi anna al-qisal al-famas al-madhkura fi hadzal hadits kullaha wajibah, kata Ibnu Arabi. Menurutku bahwasannya lima perkara yang tersebut di dalam hadis tadi semuanya adalah wajib. Fa innal mar'a law tarakaha, karena seseorang, kata Ibnu Arabi, lau tarakaha, seandainya saja dia meninggalkan salah satu daripada fitrah yang lima tadi, lam tabqa suratuhu ala suratil adamiyin, maka tampilan dia itu tidak lagi tampilan seperti Bani Adam. Bayangkan, kata Ibnu Arabi. Semisal yang pertama adalah al-ikhtitan. Kalau tidak dikhitan seperti binatang, apa namanya dia? Ini ucapan Ibnu Arabi. Apa bedanya dengan binatang-binatang yang lainnya? Kita itu min jumlatil hayawan, kalau dalam bahasa Arab ya, masuk dalam hitungan hayawan. Hayawan itu artinya makhluk hidup. Dari kalimat haya, artinya kehidupan. Hayawan ini makhluk-makhluk hidup. Hanya kita itu disebut dengan hayawan natik. Sedangkan binatang itu hayawan ghairu natik. Ya, hayawan yang natik yang bisa berbicara. Nah, untuk membedakan adami dengan yang selainnya dari makhluk-makhluk melata yang ada di atas muka bumi Allah ini adalah dengan fitrah. Ya. Nah, kalau fitrah ini tidak dilakukan, maka tampilan dia sudah seperti manusia. Pakai pamin jumlah di muslimin, apalagi bagaimana kemudian dikatakan termasuk dari bagian muslimin. Dari tampilan sebagai manusia saja sudah tidak. Apa bedanya dengan binatang yang tidak kita, yang tidak memperdulikan terhadap rambut-rambut yang tumbuh di sekitar anunya tadi, yang membiarkan apa namanya kumisnya menutupi sampai bibirnya, tidak rapi, kelihatan tidak rapi. Demikian pula taklimul alfa, potong kuku, kalau kukunya panjang-panjang seperti apa. Natul ibit, ini mencabut daripada bulu ketiak. Ini kata Ibnu Arabi. Nah, kalau tubuh min al-faq, aku menukilnya dari kitab al-faq. Ya, ini beliau tidak langsung dari kitabnya Ibnu Arabi, dari syarah muwatta'nya Ibnu Arabi, tetapi menukil dari apa yang dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Wa hadha min fiqhin daqiq, kata Syekh Al-Albani. Dan ini dari beliau merupakan fikih yang sangat teliti. Yani sangat dalam maknanya. Wa man ta'aqabahu falam yusibu tauhid. Adapun orang yang mengkritisinya, karena memang ada yang mengkritisi, nanti kita akan sebutkan. Maka orang yang mengkritisi tersebut tidak mendapatkan taufik, kata Syekh Al-Albani. Dan yang memberikan kritikan daripada ucapan Ibnu Arabi adalah Abu Syamah. Alhamdulillah. Abu Syamah menyatakan, dan ini merupakan faedah dalam ilmu usul, di anal asya allati maqsuduha fi tahsinil khalqi wa hiya an-nizafa la tahtar ila wurudi amri ijab ila wurudi amri ijabin di syari'. Abu Syamah menyatakan perkara-perkara yang maksud dan tujuannya adalah untuk kebagusan daripada makhluk itu sendiri, dan tujuannya adalah untuk bisa tampil lebih indah, lebih menawan, lebih bersih, maka tidak butuh padanya ada perintah wajib dari syariat. Karena syariat fitrah itu sendiri sudah merupakan golongan motivasi. Seseorang mendapat motivasi pada fitrahnya itu sendiri untuk memotong kukunya, untuk membersihkan bulu kemaluannya, untuk menumisnya, kita berburu berteriaknya dan untuk kita. Tidak dibutuhkan padanya amru ijabin bisyari' fiha, padanya tidak dibutuhkan padanya perintah yang mewajibkan. Iktifa'an bidawa'il anfus, dicukupkan dengan dorongan motivasi-motivasi pada setiap jiwa manusia itu sendiri. Fa'ujarul nadab ilaiha kafir, maka sekedar dihasung, ya, sekedar bentuknya itu adalah nadab sunnah, itu sudah mencukupi. Sehingga kita di sini dihukumi oleh Abu Syamah dalam hal ini adalah sunnah. Adapun Ibnu Dhatul Al-Aid, Ibnu Dhatul Al-Aid rahimahullah, salah seorang imam dari kalangan Syafi'iyah juga, beliau mengatakan, ini juga menguatkan daripada pendapat Ibnu Arabi, mengutip daripada sebagian ucapan ulama di masanya. Dalal khobar ala annal fitrah fi ma'na din. Al-khobar di sini adalah hadis maksudnya. Dalal khobar yakni dalal hadis. Hadis ini menunjukkan bahwasannya fitrah yang dimaukan dalam hadis ini maknanya adalah ad-din, adalah agama itu sendiri. Wal asal fima udhifa ila asyai anahu minhu an yakuna min asani. Dan asalnya pada apa-apa yang dinisbatkan kepada agama, sesuatu yang dinisbatkan kepada agama, maka sesuatu tersebut merupakan bagian daripada rukunnya. La min zawaidi, bukan dari perkara-perkara pelengkapnya. Hatta yakuma dalil ala khilafi, sampai adanya dalil yang menyelisihinya. Kemudian dilanjutkan lagi, wa qad warada al-amr fi tibai Ibrahim alaihi salam, dan telah terdapat perintah untuk mengikuti Ibrahim alaihi salam. Fattabi'u millata Ibrahim hanifan, dalam Al-Qur'an. Fattabi'u millata Ibrahim hanifan, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Wa qad thabata anna hadhihi al-qisar amara biha Ibrahim, sedangkan telah ada hadis yang sahih bahwa perkara-perkara ini diperintahkan oleh Ibrahim. Wa kullu syai'in amara Allah bittiba'i fa huwa 'alal wujub. Dan segala sesuatu, atau wa qad thabata anna hadhihi al-qisar umira bi Ibrahim, umira ta'ala. Umira bi Ibrahim. Dan telah ada hadis yang sahih yang menunjukkan bahwasanya lima perkara ini Ibrahim diperintahkan dengannya. Atau amaro, kalau amaro berarti Allah perintah, atau ya, amaro bagi Ibrahim, Ibrahim yang memerintahkan. Sebagai apa namanya? Anuhu, nanti kita akan lanjutkan konteksnya, nanti kita akan ketahui. Sedangkan Allah telah perintahkan kita untuk mengikuti Ibrahim. Wakulu saya amar Allah bittibai bahwa ala wujud, dan segala sesuatu yang Allah perintahkan untuk kita mengikutinya, maka itu adalah wajib. Liman amar bihi, bagi orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengannya. Wahuna ibrohi. Waktu akibat dan ala wujud beristibah layak tapi wujud kuli matbu'in fi. Dan yang kedua ini, yaitu ucapan daripada sebagian ulama yang dinukil oleh Ibnu Al-Qayyim di bantah dengan dikatakan bahwasanya wajibnya ittiba itu tidak mengharuskan wajibnya setiap perkara yang ada pada orang yang diikuti tersebut. Wajibnya mengikuti Ibrahim tidak mengharuskan segala sesuatu yang ada pada Ibrahim kemudian hukumnya wajib untuk diikuti. Banyak timul ittiba bil imtithal, bahkan cukup dan sempurna ittiba dengan cara imtithal, dengan cara melaksanakannya. Fa in kana wajiban ala makruh kana wajiban ala tabi, kalau itu menjadi sesuatu yang wajib maka ya menjadi wajib pula bagi yang mengikuti. Aunadabar, fanadabar, atau sesuatu yang hukumnya sunnah, maka juga sunnah. Faya tawqaf subut wujubiha bilqisar alal umman ala subuti kaumiha kanat wajibah ala salil alisam. Sehingga tawakuf dalam artian tidak diketahui hukumnya untuk dinyatakan wajib atau tidaknya, ya. Maka hukum wajibnya itu terhenti pada apakah hal-hal tersebut diwajibkan atas Ibrahim atau tidak. Jadi tadi argumentasi yang disebutkan oleh salah seorang ulama yang dinukil oleh Ibnu Jarir menyatakan bahwasanya Allah perintahkan kepada kita untuk mengikuti Ibrahim. Maka setiap perkara yang ada pada Ibrahim menjadi wajib hukumnya pada kita. Kenapa? Karena Allah perintahkan untuk kita mengikuti Ibrahim. Nah, ini dijawab bahwasanya perintah untuk mengikuti seseorang itu bukan berarti segala sesuatu yang ada pada seorang tersebut hukumnya wajib untuk diikuti. Akan tetapi seseorang akan teranggap sebagai orang yang mengikuti dan melaksanakan, orang yang mengikuti daripada orang yang diperintahkan tadi, dengan dia intifal, yakni melaksanakan apa-apa yang dikerjakan hukumnya oleh orang yang dia ikuti tadi. Kalau hukumnya yang dilakukan adalah sesuatu yang wajib, maka dia ikuti sebagai satu kewajiban. Kalau sesuatu tersebut sunnah, maka dia ikuti sebagai sesuatu yang hukumnya sunnah. Dan ini yang pendapat yang rajih. Demikian pula kalau kita ditanya, apa hukumnya ittiba kepada Rasul? Apa hukumnya? Hukumnya wajib. Mengikuti sunnah Rasul apa hukumnya? Hukumnya wajib. Tetapi ya, hukum asal seperti ini tidak kemudian menjadikan setiap apa saja yang ada pada Rasulullah SAW wajib diikuti. Ada perkara-perkara yang ini sunnah, ini wajib, tergantung daripada hukum perkara-perkara tersebut. Sehingga untuk menyatakan bahwa lima perkara ini wajib bagi umat sekarang ini, itu terhenti pada sampai kita betul-betul tahu bahwasannya kelima perkara tersebut diwajibkan pada Ibrahim. Kalau hal-hal tersebut adalah sesuatu yang diwajibkan pada Ibrahim, maka wajib pula pada umat ini, karena kita diperintahkan untuk mengikuti Ibrahim. Sedangkan hal tersebut kita tidak tahu. Wallahu'alam bishawab. Mungkin di situ ada khilaf di kalangan para ulama kita, dan tentunya sesuatu yang tidak sepantasnya untuk kemudian ditinggalkan. Adapun hadis tersebut, arti qiraatu khamsun dan seterusnya tadi, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa riwayatul Qurlahu wa Ahmad min hadithi Abi Hurairah. Saat tadi mengatakan hadis tersebut dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, pada riwayat yang lain ada juga dari Ahmad, dari sahabat Abu Hurairah. Jadi waqala Anas radhiyallahu anhu, dan berkata Anas, Anas bin Malik Abu Hamzah khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wukita lana, wafi riwayat waqata lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wukita dengan syekhoh hadibul, diberi batas waktu mana pada kami, yakni pada kita semua umat ini. Dan dengan dibaca wukita seperti ini pun juga dihukmi makruh. Kenapa? Karena yang memberikan tauqit, pemberian batas waktu, tentunya Rasulullah SAW, kalau yang berbicara adalah para sahabat. Ini istilahnya dalam ilmu mustalah adalah maupun fi hukmin makruh. Karena ini adalah ucapan Anas bin Malik, bukan ucapan Rasulullah SAW. Bukti salana. Sehingga saya tadi menyatakan bahwa fi hukmin makruh ala rajih indah ulama, dan itu dihukum makruh menurut pendapat yang rajih dari kalangan para ulama. Wa fi riwayat, dan pada riwayat yang lain, wa qatalana Rasulullah. Nah, kalau ini jelas, wa qatalana Rasulullah, Rasulullah SAW telah memberikan taukid, jadi memberikan batas waktu kepada kami, fi qashis syarib, dalam hal mencukur, bukan mencukur qas, yakni memotong daripada kumis, wa taqlimil alfa, dan dalam memotong kuku, wa nafil ibd, dan mencabut bulu ketiak, wa halqil anah, dan mencukur. Ini mencukur halq itu artinya mencukur habis rambut yang tumbuh pada sekitar kemaluan. Anna tutrak aktar min arba'ina layla, untuk jangan dibiarkan tumbuhnya itu melebihi 40 malam. Ini sunnah yang sangat ditekankan. Sebagian ulama menyatakan wajib, sebagian lagi menyatakan sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan Rasulullah SAW memberikan taufik batasan waktu. Batasan waktunya tidak lebih dari 40 malam. Kita terkadang tidak perhatian, ya kan? Kalau kuku, alhamdulillah tiap Jumat bisa kita kuku. Tapi yang bagian-bagian lain dan itu, kumis, alhamdulillah lah paling pekan sekali, dua pekan sekali lah, ya kan? Apa yang sering ditinggalkan itu adalah nongkrong bagian anu tadi. Itu sering kadang kurang diperhatikan. Juga mencabut bulu ketiak ini sering terlalaikan. Iya benar. Alhamdulillah kalau enggak. Banyak yang sukut berarti enggak. Alhamdulillah. Perjalankan sunnah ini. Alhamdulillah. Tayyib. Terlebih saat ini kita berada di masa yang sangat mudah sekali untuk melaksanakan sunnah ini. Katakanlah kalau cabut bulu ketia itu harus sakit, ya, kita bisa menggunakan alat bantu. Kalau pengen mencabut juga bisa diolesi terlebih dahulu apa yang perontok rambut itu sedikit saja. Nanti ya cabutin tapi enak, tidak terasa sakit. Dijual bebas ya, bukan? Iya, benar, Mas Arif. Tih, ada ya, dijual di apotek-apotek tertentu. Karena kalau tidak memakai alat bantu ataupun memakai obat oleh seperti itu, dia memang sakit. Bahkan bisa sampai berdarah, dicabut seperti itu satu persatu. Mau nyabut harus merem-merem dulu. Cukur gak dulu? Ya? Cukur gak dulu? Cukur, gak apa-apa. Soalnya, karena intinya adalah ijal menghilangkan daripada rambut tersebut dari kemaluan dan dari ketatnya. Jadi ya, wallahu ta'ala, ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.